السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur hendaknya senantiasa menghiasi lisan seorang muslim dan muslimah. Setiap hari dia senantiasa bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ia berusaha untuk menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwa dia tidak akan bisa menghitung berapa rahmat dan nikmat Allah yang setiap hari dia dapatkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian tersebut. Setiap hari, setiap detik, setiap menit dan setiap jam dari kehidupan kita bergelimang dengan ribuan, jutaan atau bahkan miliaran rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalala, yang mana kita tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa menikmati kehidupan tanpa rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebutlah seluruh nikmat yang kita punya, sebutlah seluruh nikmat yang kita miliki. Semua adalah datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, semua kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, orang-orang yang membutuhkan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah Rabb yang maha kaya, tidak butuh apapun dari orang lain, tidak bergantung sedikit pun kepada orang lain. Hamid, maha terpuji Rabbul Izzati wal Jalala. Oleh karena itu, apabila kita sadar bahwa hidup kita setiap saat bergantung kepada Allah, rahmat dan anugerahnya, bahkan kita bergantung kepada ridho, ampunan dan maafnya, maka bagaimana mungkin kita bisa untuk berbuat maksiat kepadanya dan bertahan di atas maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Manusia memang tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf, bukan salah. Ketika manusia terjerumus ke dalam kesalahan, yang salah itu adalah manusia yang tidak mau bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhawati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaik 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita hanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka serta rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkuat kalimat ujian al-bala dengan dua kata penegas atau huruf taukid dalam bahasa Arab. Pertama lam di awal kalimat, yang kedua nun at-tasydid di akhir kalimat. Wa lanabluwannakum. Lam lanabluwannakum adalah lam taukid, lam penegas. Kata penegas kalimat di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid. Huruf memperkuat, mempertegas ucapan. Lam di awal kalimat tadi dan nun yang bertasydid. Lanabluwannakum. Nun yang bertasydid ini adalah nun taukid, nun penguat kata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawal kalimat ujian untuk manusia dengan dua huruf taukid. Satu di awalnya, satu di akhirnya, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar akan menguji kita di permukaan bumi. Dari ayat ini dan dari ayat-ayat yang lainnya, manusia pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian di permukaan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan bumi tempat kita berpijak, menjadikan bumi tempat kita hidup adalah negeri yang penuh dengan ujian, yang di dalamnya kita akan merasakan susah. Dunia Allah ciptakan adalah tempat kesusahan. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bumi, dan Allah ciptakan bersamaan dengan bumi itu bahwa kehidupan di permukaan bumi adalah kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Oleh karena itu, realita kehidupan kita menunjukkan bahwa manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tidak akan pernah menjalani kehidupannya sampai yang namanya selesai. Sampai yang namanya ujian daripada kesusahan yang Allah berikan kepada manusia, tidak akan pernah ada orang hidup di permukaan bumi ini tenang dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah. Dimanapun kita berada, di zaman apapun kita ada, manusia tidak akan pernah lepas daripada kehidupan di dunia dengan yang mereka kenal dengan sebutan susah, sulit. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dunia dengan semua itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam awal kitab Miftah Darussa'adah, di antara hikmah kenapa dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesulitan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepadanya, indahnya dan nikmatnya hidup di negeri tanpa sulit, hidup di negeri tanpa kesusahan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia baru akan sadar, manusia baru akan tahu nikmatnya kenikmatan apabila dia sebelumnya berada di dalam kesusahan. Orang yang tidak merasakan susah sering tidak mengenal nikmat. Manusia yang tidak pernah merasakan susah adalah juga manusia yang tidak kenal apa itu nikmat. Maka beliau berkata, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia hidup di permukaan bumi agar mereka merasakan susahnya hidup, untuk kemudian Allah berikan kepada mereka nikmatnya keindahan hidup tanpa kesusahan tersebut. Dan surga adalah negeri tanpa kesusahan. La yamassuna fiha nafad. Allah berfirman tentang perkataan kita insya Allah penduduk surga. Di dalam surga ini tidak ada rasa susah sedikit pun yang kita rasakan. Apapun yang kita inginkan datang dengan kemudahan tanpa kesusahan. Oleh karena itu, manusia ingin lari daripada susah di permukaan bumi, dia tidak akan bisa lari kemana pun. Kita juga merasa hidup di negeri ini susah, pindah kita ke negeri lain, yang susah itu tetap akan mengiringi kehidupan kita. Merasa hidup di kampung susah, lari ke kota, di kota juga. Orang kota merasa susah hidup di kota, pindah ke kampung, di kampung juga sulit. Karena memang dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan penuh dengan kesusahan. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namanya kesusahan tetap akan mengiringi kehidupan setiap manusia. Maka lihat ma'asyarul muslimin wal muslimat, realita kehidupan kita. Si A merasa si B yang berada di atas kenikmatan, karena dia merasa kesusahan. Si B itu sendiri, dia yang merasa si A itu yang penuh dengan kenikmatan sementara dirinya susah. Silahkan tanya kepada orang-orang yang dalam pikiran kita hidup dalam kenikmatan, yang kita anggap dia hidupnya nikmat, hidupnya tenang. Tanyakan kepadanya, dia akan mengeluh akan susahnya kehidupan di permukaan bumi. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keluh kesah. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Ujian itu akan datang di permukaan bumi. Dengan apa Allah uji manusia? Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Kami akan uji mereka dengan sebahagian daripada rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buah. Ini sebahagian daripada ujian yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Nim, sebahagian. Ini tidak mencakup seluruh ujian yang akan Allah berikan di permukaan bumi. Akan tetapi Allah menyebut beberapa ujian yang akan Allah turunkan dalam ayat ini. Di antaranya rasa takut. Islam ketika diturunkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sebagai syariat untuk manusia di permukaan bumi untuk menghilangkan rasa takut di dalam jiwa manusia agar mereka merasakan indahnya nikmat di dalam kenikmatan, hidup di dalam keamanan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hanya negeri yang menerapkan agama Islam yang akan semakin bisa meraih keamanan di dalam kehidupan mereka. Dan manusia-manusia yang mendekatkan dirinya mengamalkan syariat Islam yang akan merasakan keamanan itu sendiri. Semakin hilang syariat Islam di dalam jiwa seorang manusia atau di dalam kehidupan suatu negeri, maka sejauh itu juga ketakutan akan datang di dalam kehidupan mereka dan akan menggerogoti keamanan yang ada di negeri tersebut. Sejauh apa hilangnya syariat Islam dari sebuah negeri, sejauh itu pula rasa aman itu hilang dari negeri tersebut, digantikan dengan rasa takut. Sejauh apa Islam ditinggalkan oleh seorang manusia, sejauh itu pula rasa aman akan hilang dari dirinya dan rasa takut akan menyelimuti kehidupannya. Hanya Islam satu-satunya syariat yang bisa mendatangkan keamanan, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihah layastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walayubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang beriman sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut yang ada di dalam diri mereka dengan rasa aman. 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu wa 'amilu shalihat. Orang-orang yang mau beriman, beramal saleh. Sejauh mana sesosok manusia, muslim dan muslimah, beriman dan beramal saleh kepada Allah, sejauh itu pula rasa takut akan hilang daripada hidupnya dan rasa aman akan datang dalam kehidupan. Manusia apabila sudah digerogoti oleh rasa takut dalam hidupnya, hilang kedamaian dan ketentraman hidup. Hilang kenikmatan hidup. Sadar atau tidak sadar, ma'asyarul muslimin, kita akui atau tidak kita akui, bahwa kita sekarang ini, di negeri kita sendiri, di negeri kita sekarang, kita sudah digerogoti oleh rasa takut tersebut. Selaras dengan semakin menjauhnya umat dari syariat Islam, sejauh itu pula kita akan semakin masuk ke dalam rasa takut. Kendaraan kita yang dipenuhi oleh alat-alat pengaman, rumah kita yang dipenuhi oleh alat-alat pengaman, jendela-jendela kita yang telah dipenuhi oleh jeruji besi, bahagian daripada aksi dari rasa takut yang ada di dalam jiwa kita. Kita tidak mengatakan itu haram dan terlarang. Itu sah, bahagian daripada al-akhdhu bil asbab. Akan tetapi itu adalah efek dari rasa takut yang menyelimuti jiwa kita. Dan rasa takut ini akan senantiasa menyelimuti orang-orang yang jauh daripada syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Walaupun dia sudah pakai pengaman, pasti di dalam kehidupannya rasa takut itu tidak pernah hilang dari jiwanya. Apabila dia tidak pandai mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, walaupun dia telah mengambil sebab untuk pengamanan dirinya, ketakutan akan senantiasa menggerogoti kehidupannya. Islamlah yang bisa mengangkat itu dari jiwa manusia. Islamlah yang bisa mengangkat itu dari kehidupan masyarakat. Orang sekarang tidak berat bagi mereka, sebagian mereka maksudnya, untuk membeli senjata api dengan harga 75 juta dengan pajak 7 juta setahun untuk pengamanan diri mereka. Untuk apa mereka beli itu? Lalu kemana-mana mereka bawa? Karena mereka penuh dengan ketakutan. Mohon maaf, apabila orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, takut itu akan senantiasa menggerogotinya. Dan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam ketakutan di saat mereka tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, penyebabnya adalah harta dan kedudukan. Nah, tidak. Harta dan kedudukan yang sering menimbulkan sifat tiup, nyali yang kecut, dan perasaan takut yang senantiasa menyelimuti. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa apabila kita mengambil jalan pengamanan atau itu tidaklah haram, akan tetapi aksi yang telah kita lakukan tersebut bukti bahwa ada ketakutan yang telah menggerogoti jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan hidup di dalam jiwa orang-orang yang pandai beriman kepada-Nya. Wal ju', Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, hai manusia, dengan rasa lapar. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka lapar, kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, Allah juga akan uji kalian dengan kekurangan harta. Harta yang telah ada, Allah ambil. Harta yang telah Allah berikan, Allah ambil. Dengan cara yang Allah inginkan. Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam takdirnya yang maha hikmah dan maha adil, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan pencurian, bisa dengan lupa. Ada orang lupa di mana menyimpan hartanya, akhirnya hilang harta tersebut. Lupa menyimpan di mana BPKB mobil saja bisa membuat hilangnya harta tersebut. Karena mobil yang tanpa BPKB harganya 10 kali lipat lebih murah daripada mobil yang mempunyai BPKB itu. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita lupa nyimpan di mana BPKB, hilang BPKB mobil. Itu juga bagian daripada kekurangan harta. Bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada apa yang Allah ambil daripada harta manusia tersebut. Wal anfus, dan Allah akan menguji sebahagian manusia dengan kekurangan jiwa. Wafatnya orang-orang yang kita cintai. Ayah dan ibu kita, anak yang kita sayang, suami yang kita cintai, istri yang kita cintai, teman yang kita cintai, guru yang kita cintai, tetangga yang sangat kita sayangi, saudara kita. Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia dengan hal-hal yang seperti ini. Wattamarat, kekurangan buah-buahan, panen yang gagal. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ujian Allah sebut di dalam ayat ini adalah ujian dari belah pertama atau bahagian pertama. Karena ujian di permukaan bumi, masyaallah muslimin dan muslimat, ada dua bab. Bab ujian manusia di permukaan bumi ada dua bab. Bab yang pertama adalah bab yang disebut oleh ayat Al-Qur'an ini. Al-Baqarah 155 yang sedang kita bacakan dan kita syarah ini, bahwa Allah menguji manusia dengan datangnya sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Bukan semata-mata ini ujian kehidupan. Ini bagian pertama daripada ujian. Datangnya kepada manusia, kepada kita, hal yang tidak kita inginkan. Lihat, rasa takut tidak kita inginkan. Rasa lapar tidak kita inginkan. Harta kita hilang, dicuri, kebakaran, tidak kita inginkan. Bangkrut, tidak kita inginkan. Orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, apalagi dalam keadaan mendadak, sangat tidak kita inginkan. Dan susah kita menerimanya. Berat bagi kita menerimanya. Demikian juga kekurang daripada makanan dan buah-buahan tersebut. Ini bahagian pertama. Karena cobaan yang akan Allah berikan kepada manusia. Ujian yang akan Allah berikan manusia dari dua pintu. Pintu pertama ini, hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia untuk terjadi. Kebahagiaan yang Allah sebut di dalam ayat ini. Sementara bab yang kedua, daripada bab ujian adalah nikmat, hal-hal yang disenangi oleh manusia. Jangan kira bahwa ujian itu adalah selalu sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian, materi ujian kita hidup di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, apabila kami uji dia, garis bawahi kalimat, kami uji dia. Adapun manusia, apabila kami uji dia, kami muliakan, kami beri dia nikmat. Lihat, sesuatu yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah katakan sebagai ujian. Fa yaqulu rabbi akraman. Manusia akan berkata Allah sedang memuliakan diriku apabila dapat nikmat. Ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu. Adapun ketika kami uji dia, garis bawahi kalimat uji. Faqadara 'alaihi rizqah. Lalu Allah sempitkan rezekinya. Sempitnya rezeki, kurangnya harta, bagian daripada ujian. Fa yaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakanku. Allah sudah tidak peduli lagi kepadaku. Allah tidak sayang lagi kepadaku dan kalimat-kalimat yang senada dengan. Di dalam ayat ini, terang Allah katakan, nikmat yang Allah berikan adalah ujian. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi daripada sempitnya rezeki dan harta dan kelapangan adalah materi ujian. Berarti musibah yang menimpa seperti yang didetailkan oleh Allah di dalam ayat ini ataupun nikmat yang kita rasakan, dua-duanya materi ujian. Makanya kita katakan tadi bahwa ayat ini hanya membahas bab pertama daripada masalah ujian. Bab yang kedua adalah bab nikmat. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat agar kita waspada di dalam menjalani kehidupan. Korban yang berjatuhan dan tidak pandai melewati masa ujian dari pintu kenikmatan lebih banyak daripada korban yang berjatuhan dari pintu kesusahan. Sekali lagi, ini adalah materi ujian. Kesusahan, kenikmatan adalah ujian dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walanabluwannakum wanabluukum bil khairi wasyarri fitna. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. kebaikan sesuatu yang kalian cintai, keburukan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami akan uji kalian dengan nikmat dan petaka. Korban yang berjatuhan gagal dalam menjalani ujian dari pintu kenikmatan jauh lebih banyak daripada korban yang berjatuhan dari pintu petaka dan musibah. Oleh karenanya, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan membaca sejarah-sejarah para nabi dan rasul, kita akan temukan mayoritas musuh para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia terpandang, baik karena kedudukannya atau karena hartanya. Silahkan baca sejarah, silahkan kembali kepada kitabullah dan tunut kejadian demi kejadian dakwahnya para nabi dan para rasul. Mayoritas musuh-musuh dakwah berasal dari orang-orang yang gagal dan korban karena tidak bisa menjalani dan tidak sukses di dalam melewati ujian dalam kenikmatan, sehingga mereka menjadi musuh para nabi dan para rasul. Sebagaimana mayoritas pengikut para nabi dan para rasul berasal dari kalangan lemah, mayoritas. Akan tetapi kita membahas ayat ini karena ada kaitannya dengan kejadian yang sedang menimpa kaum muslimin, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang mungkin sebahagian mereka adalah saudara dari kita-kita yang ada di sini. Yang namanya ujian kehidupan pasti akan Allah berikan dimanapun kita berada. Di negeri apapun kita ada, kita tidak akan bisa lewati kehidupan ini tanpa ujian yang Allah berikan. Kemudian Allah lanjutkan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Allah ingin ujian yang Allah berikan itu kita lewati dengan yang namanya sabar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Alangkah menakjubkannya urusan orang mukmin. Alangkah menakjubkannya masalah yang menimpa orang mukmin. Seluruh apapun yang datang menimpanya, kebaikan. Seluruh apapun yang menimpanya, kebaikan. Tidak ada yang namanya kesalahan, kejahatan, keburukan, tidak ada. Orang mukmin, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terwujud kecuali untuk orang-orang mukmin. Apa itu kebaikan dalam seluruh urusan? In asabathu dharra, apabila dalam kehidupan yang datang kepadanya adalah sesuatu kesusahan, sesuatu musibah, sesuatu mudarat yang tidak dia inginkan, sabar. Orang mukmin akan bersabar. Fakana khairan lahu, itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabatu sarra, apabila yang datang kepadanya adalah kenikmatan, kelapangan, kenyamanan, kenikmatan, syakar, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, itulah yang terbaik untuknya. Petaka apabila datang, hanya orang-orang bersabar yang tetap akan bisa merasakan nikmatnya hidup di tengah petaka yang datang. Hanya orang-orang yang bersabar, yang tetap bisa tersenyum di atas penderitaan yang sedang dia rasakan. Sebagaimana orang yang tidak mampu bersyukur, merekalah orang-orang yang akan menjerit walaupun di atas kenikmatan. Orang yang bersabar tetap akan bisa bahagia, tersenyum, berlapang dada di atas pahitnya penderitaan ujian. Dan orang-orang yang tidak pandai bersyukur, menjerit, teriak di atas kenikmatan. Subhanallah. Oleh karena itu yang terbaik untuk orang mukmin adalah bersabar di saat musibah datang dan bersyukur di saat kenikmatan yang datang dalam kehidupan. Wa masyidus sabiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna wajadna ahla ayyamina bisabr." Kita menemukan indahnya kehidupan hanya di dalam sifat sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya, apa itu sabar? Bagaimana sabar dalam berhadapan dengan musibah? Apa yang harus diambil untuk menjadi orang sabar? Bagaimana sikap sabar di dalam musibah yang menimpa? Sabar di dalam musibah yang menimpa masyarakat muslimin adalah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan di dalam takdirnya yang maha bijaksana dan maha adil. Tidak protes jiwa kita, tidak protes terhadap apa yang Allah tabaraka wa ta'ala putuskan di dalam kehidupan. Inilah sabar dalam berhadapan dengan musibah. Orang mukmin ketika datang suatu kejadian kepadanya, hal-hal yang tidak dia inginkan, ia sadar bahwa ini keputusan Allah, Rabb pencipta langit dan bumi. Dan jiwanya tidak protes, batinnya menerima keadaan tersebut. Inilah yang digambarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat setelahnya, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang bersabar itu di dalam petaka yang datang menimpanya adalah mereka-mereka yang ketika datang kepada mereka musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya pada datangnya milik Allah dan kembali kepada Allah. Ucapan ma'asyarul muslimin, ucapan seorang mukmin yang mana ucapan itu berasal dari dalam jiwanya dan dadanya yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya lisan ini adalah juru bicara hati. Maka apabila lisan berucap kata yang hati tidak seperti itu, lisan telah berdusta. Yang dimaksudkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau mereka berucap ucapan lisan yang jujur sesuai dengan keadaan hati dan batinnya, bukan ucapan lisan yang tidak ada di dalam hati dan jiwa, karena itu adalah kebohongan atau kemunafikan. Berbeda dengan apa yang ada di dalam hati dengan apa yang ada di dalam dadanya. Yang dimaksud oleh Allah, kalau mereka berucap ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur adalah ucapan kata yang sesuai dengan apa yang ada di dalam dadanya. Inna lillah. Musibah apapun yang datang kepada kita, dalam bentuk apapun, sebenarnya semua adalah milik Allah. Naam. Semua yang kita miliki, milik Allah. Bahkan dengan cita-citanya milik Allah. Apabila suatu saat Allah menguji kita dengan kekurangan harta, hilangnya, wafatnya orang-orang yang kita cinta, seorang mukmin akan mengatakan, harta yang telah ada padaku hanyalah titipan Allah, bukan mutlak punya saya. Allah yang punya, Allah yang titipkan kepadaku, dan Allah telah ambil kembali titipan tersebut. Orang tua saya yang meninggal dunia punya Allah, bukan punya saya. Memang orang tua saya dalam kehidupan dunia, akan tetapi orang tua saya itu milik Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang punya dia, Allah yang telah mendatangkannya ke permukaan bumi, dan Allah telah memanggilnya kembali ke sisinya. Semoga Allah merahmati. Apapun musibah yang menimpa kita, apabila kita kembali kepada konsep dan moto dalam musibah orang mukmin ini, akan selamat. Di saat seluruh yang kita miliki benar-benar kita rasakan bahwa itu sebenarnya hanya titipan Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini tidak akan bisa kita dapatkan. Jiwa yang tetap merasakan di saat musibah datang, di saat petaka datang menimpa, tetap kita bisa merasakan semuanya milik Allah. Allah telah mengambilnya kembali kepadanya. Tidak akan bisa kita rasakan di saat musibah datang kalau di saat kita lapang kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Karena apapun yang terjadi kepada manusia di saat sempit, yang terjadi padanya adalah bagaimana dia di saat lapang. Kita tidak akan bisa di saat musibah datang benar-benar jiwa kita menerima inna lillah, semuanya milik Allah, kecuali di saat di mata lapang kita benar-benar merasakan semua yang kita miliki itu milik Allah. Sebenarnya apa yang kita miliki di permukaan dunia? Mata kita bukan mata kita. Buktinya, di saat mata itu akan sakit, kita tidak bisa tahan dia. Seandainya mata itu punya kita, kita tidak akan mau mata kita sakit. Kita tidak akan mau mata kita itu tidak bisa membaca. Harus memakai alat baca, alat bantu baca dan semacamnya. Tidak ingin. Begitu juga seterusnya. Makanan yang ada di rumah kita, silakan cari. Mana yang makanan itu yang milik kita? Semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat kita makan di meja hidangan, coba perhatikan seluruh makanan yang ada di depan mata kita itu. Cari makanan yang milik kita, yang bukan Allah yang mendatangkannya. Tidak akan bertemu. Tidak selembar daun pun, tidak sebutir gigian pun, tidak sepotong daging pun yang punya manusia. Semuanya Allah yang memberikannya kepada manusia. Pulang kita ke rumah masyarakat muslimin, buka lemari baju kita. Pandang seluruh pakaian yang kita punya. Cari satu lembar pakaian yang satu benangnya hasil karya manusia. Bukan ciptaan Allah Ta'ala. Kita tidak akan menemukan. Seperti yang Allah katakan di dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian pada dasarnya orang yang lapar dan tidak makan, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan itu kepada. Berarti seluruh yang kita makan milik Allah, tidak ada yang milik kita. Seluruh kalian lapar, kalian tidak bisa makan, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makanan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu. Hai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang telanjang tanpa pakaian, kecuali orang yang kuberikan kepada mereka. Innalillah. Semua yang kita miliki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikannya kepada kita. Kita terlahir ke permukaan bumi ma'asyarul muslimin tanpa apapun. Apabila kita mengenang ini kembali, merasakan bahwa apa yang kita miliki sekarang luar biasa nikmat dan rahmat Allah yang kita rasakan. Dan apabila kita tidak merasakan itu, maka mari kita introspeksi diri. Mungkin sifat syukur kita terhadap rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita mesti harus dibenahi, diperbaiki. Kita lahir ke permukaan bumi tanpa apa-apa. Dan dalam keadaan seperti itu kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa disitan. Kama bada'aku ta'udun, sebagaimana pertama kali kalian kami ciptakan, seperti itu kalian akan kami kembalikan. Maka tidak ada satupun sebenarnya yang punya kita. Semua adalah milik Allah. Dan orang-orang yang sanggup merasakan bahwa seluruh yang dia miliki milik Allah di saat lapang, dialah yang bisa merasakan sifat itu di saat sempit. Orang-orang yang mampu merasakan seluruh nikmat yang datang ketika kenikmatan itu datang adalah milik Allah, mereka juga yang bisa merasakan ketika nikmat itu diambil di saat musibah datang, yang diambil itu adalah pemberian Allah dan bukan punya saya. Dia tidak protes dengan keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah sifat sabar. di dalam berhadapan dengan musibah, di saat manusia benar-benar menyadari Allah yang telah memberikannya kepada saya, Allah mengambilnya kembali, sehingga tidak ada sifat protes di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anam, pemimpin manusia, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, adalah pemimpin manusia dalam suri tauladan, dalam sifat ridho terhadap keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun lamanya aku mengabdi sebagai pembantu di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun lamanya. Tidak pernah, apabila sebuah pekerjaan salah yang kulakukan, tidak pernah Rasulullah itu berkata kepada aku, kenapa ini yang kamu kerjakan? Sebagaimana apabila ada sebuah pekerjaan yang mesti aku kerjakan, tidak aku kerjakan, tidak pernah Rasulullah itu berkata kepada aku, kenapa tidak kamu kerjakan? Dan apabila ada salah seorang di antara keluarga Rasulullah SAW yang marah kepadaku karena kesalahan itu, Rasulullah menasihati keluarganya tersebut seraya berkata, innahu lau kudira syai'un kana. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya, apapun yang Allah takdirkan akan terjadi, pasti akan terjadi. Lihat Sayyidul Mursalin, bagaimana sifat ribonya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Entah di mana posisi kita, 10 tahun lamanya Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW tidak pernah protes terhadap satu kejadian yang menimpa dia. Itu pun karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu hanya hidup 10 tahun bersama Nabi di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah SAW berumur lebih panjang daripada itu, maka tetap Anas bin Malik tidak menemukan Rasulullah SAW seperti itu kita. Karena orang yang mampu bertahan tidak pernah protes kepada takdir Allah, selama 10 tahun dia akan mampu bertahan lebih panjang daripada itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering kesal, kita sering marah karena kita tidak ridho dengan keputusan yang terjadi. Kita tidak melihat kejadian yang terjadi di permukaan bumi adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. 500 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan apa yang akan terjadi di permukaan bumi. Seluruh hal yang tidak kita sukai menimpa kita telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita, bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi ini. Sebelum Nabi Adam menciptakan Allah, sebelum Nabi Adam singgah dan turun ke permukaan bumi, bagaimana apapun yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita cintai, tidak kita sukai, telah Allah tuliskan. Maka sarana pendukung datangnya kesabaran di dalam musibah adalah iman kepada Allah, terutama di dalam iman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan di dalam ayat Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang seperti itu, yang senantiasa bisa merasakan apa yang mereka miliki semuanya adalah milik Allah dan hanya kembali kepada Allah, mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawatnya kepada orang tersebut. Salawat dari Allah kepada manusia artinya rahmat dan nikmat. Salawat dari Allah kepada manusia artinya rahmat dan nikmat. Salawat ada 3. Salawat dari Allah kepada manusia, salawat dari malaikat untuk manusia, salawat dari manusia kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Salawat dari Allah kepada manusia adalah dengan Allah memberikan rahmat, nikmat, anugerah dan kasih sayang. Salawat dari malaikat untuk manusia adalah ketika malaikat memohonkan ampunan untuk dosa manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. dan salawat dari manusia kepada Rasulnya adalah salawat yang kita ketahui. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam hidupnya, Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah suatu materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Hubungan dengan kejadian besar yang menimpa saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang mungkin sebahagian mereka adalah keluarga kita. Yang jelas mayoritas penduduk negeri ini berasal dari sana. Maka akan banyak kaum muslimin yang juga menderita batinnya dengan penderitaan batin yang ada di sana. Semoga apa yang bisa kita sampaikan memberikan sesuatu di dalam jiwa dan batin kita. Dan semoga saudara-saudara kita yang di sini maupun di sana diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran dalam berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka inginkan datang. Terakhir, telah beredar SMS dari handphone ke handphone, entah siapa pelakunya dan entah siapa dari mana dasar datangnya, dan ini menyebar dalam skala nasional dan di ujungnya pakai perintah sebarkan, dikaitkan antara jam kejadian dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim 17:16, 17:58, 5:42 atau 45 jam berapa, tanggal 30 bulan 9, dikait-kaitkan bulan, tanggal, hari, jam dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini adalah batil dan Al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan dengan cara seperti itu, dan manusia tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang ilmu gaib bahwa memang inilah makna daripada ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Semua itu adalah dhon, prasangka manusia saja. Iyattabi'una illa dhon wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti dhon, prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun, tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Kejadian ini persis ketika WTC dihancurkan, ada ayat-ayat yang disebarkan oleh manusia, ini adalah bukti kebenaran Al-Quran, bukti keajaiban Al-Quran dan semacamnya. Ini adalah batil dan tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ayat-ayat di dalam angka-angka yang mereka berikan semuanya bercerita tentang azab Allah atas orang-orang yang Allah murkai. Apabila kita yakini itulah makna ayat, maka kita yakini, kita pastikan yang datang di negeri Sumatera Barat adalah azab dan murka Allah, dan orang-orang yang wafat semua adalah musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Nabi dan Rasul, musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang bisa memastikan itu? Tidak ada. Oleh karena itu, hal itu adalah batil, tidak boleh kita sebarkan dan tidak boleh kita yakini kebenarannya. Musibah ketika datang pasti karena dosa dan kesalahan kita. Karena Allah tidak akan mengazab orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai beriman kepadanya. Akan tetapi, ketika musibah datang karena dosa manusia, bisa berbentuk teguran, bisa berbentuk murka Allah. Kedua itu ada kemungkinan. Tentu kita berharap itu adalah teguran, walaupun kemungkinan itu murka Allah, juga tidak akan tertutup pintu untuk itu. Bumi Sumatera Barat dikenal dari puluhan tahun yang lalu adalah sumber ilmu syariat, tempat di mana orang belajar ilmu agama. Pesantren-pesantren yang telah mengeluarkan orang-orang cerdik dan pandai dalam ilmu agama sampai sekarang masih berdiri di sana. Dan orang tidak bisa ingkari bahwa mayoritas alim ulama dalam skala nasional berasal dari negeri itu. Karena memang negeri itu negeri yang penuh dengan orang-orang yang belajar ilmu agama. Akan tapi semua itu sekarang sudah sirna, hilang, dikikis oleh arus globalisasi. Wallahu a'lam. Apakah teguran yang Allah berikan atau murkanya karena dosa yang telah terjadi? Kita berharap teguran, walaupun kemungkinan azab dan murka bukanlah suatu hal yang mustahil. Yang harus kita lakukan adalah mari dengan introspeksi diri. Baik kita yang ada di sini atau saudara kita yang ada di sana. Karena dosa yang terjadi di sana yang telah mendatangkan petaka, dosa yang kita lakukan di negeri kita juga akan mendatangkan petaka seandainya Allah tidak maafkan. Dan Allah tidak lindungi manusia dengan keberadaan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita menyediakan beberapa waktu ke depan seandainya ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita persilakan. Baik. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim berarti tidak khilaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab-Nya mengikis manusia dari permukaan bumi dari awal sampai akhir. Makna daripada hadis adalah siapapun yang berdosa dan tidak berdosa, orang saleh ataupun saleh, dikikis oleh petaka yang datang. Sehingga Aisyah bertanya, bagaimana dengan yang saleh di antara mereka? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Petaka ketika datang, musibah ketika menimpa, Allah ketika sudah akan menurunkannya, maka musibah dan petaka itu tidak pandang bulu. Mengikis semuanya. Orang-orang yang dosanya, orang-orang yang dosanya lah, dosa mereka lah yang telah mengundang petaka tersebut, akan dikikis oleh petaka tersebut. Demikian juga orang-orang sekelilingnya, yang bukan mereka penyebab datangnya petaka tersebut. Anak-anak tidak berdosa. Oleh karena itu sebagian bertanya kepada kita, kenapa anak-anak juga ditimpa oleh bencana, bukankah mereka orang yang tidak berdosa? Atau memang orang saleh yang tidak ikut ambil bagian dan berandil, punya andil dalam memakmurkan maksiat, Allah juga akan timpakan itu kepada mereka. Dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, khawatirlah kalian, cemaslah kalian terhadap fitnah, bencana yang ketika Allah turunkan tidak hanya mengikis orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Karena bencana ketika datang menyapu secara keseluruhan. Yang saleh dan yang saleh. Soal bahwa orang saleh juga akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bencana karena dosa-dosa orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dia tidak bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan tidak bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, kalau kalian kufur aku akan timpakan azab yang pedih. Tidak bertolak belakang, karena di dalam syariat Islam hukum itu dipandang dari hukum mayoritas. Hukum dipandang dari hukum mayoritas. Apabila mayoritas masyarakat adalah masyarakat yang beriman, maka Allah tidak akan turunkan bencana. Yang Allah akan berikan adalah nikmat. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Walau di tengah masyarakat yang mayoritas beriman dan bertakwa, adanya orang-orang yang berbuat maksiat. Bukankah di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam maksiat terjadi? Ya. Bukankah Rasulullah SAW memenggal tangan, merajam, memenggal leher? Iya. Akan tetapi itu hukum minoritas. Karena mayoritas orang-orang di zaman itu adalah orang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ini hukum mayoritas. Sebagaimana yang tadi, apabila mayoritas di situ adalah orang-orang yang banyak berbuat maksiat, maka Allah akan timpakan bencana walaupun melanda orang-orang yang beriman di negeri tersebut. Karena Islam selalu memandang mayoritas di sebuah negeri tersebut. Oleh karena itu, ketika musibah datang, pahamlah kita itu berasal daripada dosa, diakibatkan dosa orang-orang yang mayoritas ada di negeri tersebut. Walaupun akan mengikis orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak berdosa yang ada di sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nas Al-Quranul Karim menjanjikan keselamatan untuk orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang hanya akan diselamatkan oleh Allah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama nahi munkar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Anjainal ladzina yanhauna 'anil su'." Kami akan selamatkan orang-orang yang melarang manusia daripada kejahatan, kemaksiatan. Orang-orang yang Allah nilai, merekalah penegak amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang mayoritas Allah selamatkan dari bencana yang menimpa. Ketika bencana menimpa, guncangan hebat menimpa Jogja, satu pesantren 70% bangunannya ambruk, namun tidak seorang pun korban ada di sana. Allahu a'lam, mungkin bahagian daripada kita berharap bahagian daripada apa yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang melarang daripada yang mungkarlah yang akan Allah selamatkan dari bencana tersebut. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yang seperti ini. Yang akan Allah selamatkan adalah orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan nahi mungkar lebih dominan dalam ayat ini. Allah berfirman, "Anjayna alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Maka kita mengatakan bahwa sebenarnya dakwah yang senantiasa mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil, mereka sampaikan dengan hikmah yang kita berharap kita adalah barisan tersebut. Bukan hanya harapan, tapi usaha. Kita berharap inilah penopang masyarakat agar tidak ditimpa bencana oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kita ingin berada di barisan tersebut. Sesungguhnya manusia-manusia pelaku maksiat berhutang budi kepada orang-orang yang saleh, yang amar ma'ruf nahi munkar di dalam kehidupan. Karena merekalah Allah menjaga. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila melihat di negeri tersebut masih banyak orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga negeri tersebut daripada azab bencananya. Oleh karena itu, bendera dakwah harus tetap kita kibarkan. Beramar ma'ruf nahi munkar harus tetap utuh dan berjalan. Karena itulah tonggak penopang masyarakat. Seandainya sudah hilang itu dari kehidupan mereka, maka kemungkinan besar azab Allah Rabbul Izzati wal Jalal akan turun atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itu yang bisa saya jawab bahwa tentang makna ayat dan hadis tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu atas segala-galanya. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang Allah pandang dalam ilmunya yang Maha mengetahui pantas untuk selamat. Dan kita juga berharap dalam musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita di bumi Minangkabau, ketika saya berusaha menelpon salah seorang ustadz yang ada di sana dan bertanya tentang adakah korban jiwa, luka parah yang lainnya menimpa salah seorang di antara ikhwan kita, dia mengatakan tidak ada. Secara pribadi saya sangat berharap, walau ilmu gaib hanya ada di sisi Allah. Ilmu gaib hanya ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun secara pribadi saya berharap, ini janji Allah di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Ini janji Allah di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Anjayna alladhina yanhauna 'anil su', kami akan selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari perbuatan yang tidak baik. Seperti kita katakan tadi, bahwa ilmu gaib hanya Allah yang tahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah dalam ucapannya di dalam Al-Quran, dan kita tidak pernah tahu tentang ilmu yang telah dimiliki oleh Allah. Namun kita berharap dan berusaha berada di dalam barisan amar ma'ruf nahi munkar tersebut, dan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan beritanya, kita berharap bahagian daripada janji Allah, walau kita tidak bisa pastikan. Namun itu yang bisa saya dapatkan, dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri di dalam dada, dan harapan di dalam dada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga barisan yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengatakan bahwa yang hak adalah hak walau apapun tantangannya, yang batil adalah batil walau apapun risiko yang harus mereka hadapi. Semoga Allah menjaga hati kita, semangat kita untuk selalu berada di dalam barisan yang senantiasa mendakwahkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan akhlak yang terbaik, dengan budi pekerti yang terbaik, dengan ungkapan yang terhalus. Wallahu ta'ala. Nah, Pak Ustaz, apakah haram bersalaman antara sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan? Haramnya bersalaman adalah dengan wanita yang bukan muhrim, kalau itu bagi laki-laki. Atau haramnya bersalaman pada laki-laki yang bukan muhrim, kalau itu adalah bagi wanita. Kapan laki bersalamannya haram? Apabila dia bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim. Kapan bersalaman haram bagi wanita? Apabila dia bersalaman dengan laki yang bukan muhrimnya. Siapa muhrim laki-laki? Siapa muhrim wanita? Muhrim laki-laki wanita adalah orang yang tidak boleh menikah dengan dirinya. Orang yang tidak boleh menikah dengan dirinya. Selagi laki-laki itu adalah laki-laki yang boleh menikah dengan perempuan, maka itu mereka tidaklah muhrim. Dan saudara sepupu tidaklah muhrim. Baik berasal dari pihak ayah, ataupun berasal dari pihak ibu, ataupun berbeda. Ayah dan ibunya adik beradik, berbeda berarti. Anak mereka bukanlah muhrim. Ibu dan ibu ini adik beradik, sepupu, tidak muhrim. Ayah dan ayah adik beradik, sepupu, tidak muhrim. Dan itu ada dalam nas Al-Qur'anul Karim. Itu ada di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Dan anehnya banyak sekali kaum muslimin di zaman kita merasa bahwa seandainya sepupu itu berasal dari ayah dan ayah yang adik beradik, maka itu mahram. Itu batil dengan nas Al-Qur'anul Karim. Antum bisa membukanya dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Wahai Nabi, kami telah halalkan kepadamu istri-istrimu yang telah engkau berikan kepada mereka mahar-mahar mereka, dan kami halalkan untukmu budak-budak wanitamu yang telah Allah berikan kepadamu kami halalkan kepadamu anak-anak pamanmu dari ayahmu. Kami halalkan kepadamu anak-anak pamanmu dari saudara-saudara ayahmu. Amun adalah paman yang berasal dari ayah, baik adik ayah atau abang ayah. Amun dalam bahasa Arab. Kami halalkan kepadamu anak-anak mereka, wanita-wanita anak daripada pamanmu tersebut. Maka dari mana datangnya bahwa itu tidak halal? Wabanati ammatika, dan kami halalkan kepadamu anak-anak dari bibimu, dari ayahmu. Artinya saudara perempuan daripada ayah kita. Wabanati khalika, dan kami halalkan untukmu anak-anak wanita dari pamanmu, dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu, abang atau adik ibu. Wabanati khalatika, dan anak-anak wanita dari bibi pihak ibumu. Adik-adik perempuan, kakak-kakak perempuan ibu. Di sini dari seluruh faktor sumber sepupu semuanya halal. Maka aneh ketika kaum muslimin ada yang kemudian mengharamkan pintu pernikahan apabila datang dari pihak bapak. Apabila kata mereka adalah saudara laki-laki, anak mereka haram untuk menikah. Nas Al-Quran mengatakan halal. Wallahu a'lam. Apakah haram bersalaman dengan kakak ipar atau adik ipar? Kita sudah katakan tadi bahwa yang haram menikah adalah wanita atau laki-laki yang haram menikah dengan kita. Sementara adik ipar, kakak ipar tidak haram menikah dengan kita. Dia hanya tidak boleh apabila adiknya atau kakaknya masih bersama kita. Tidak boleh menggabungkan. Yang ada di dalam Al-Quran hanya tidak boleh menggabungkan. Bukan haram pernikahan. Tidak boleh menggabungkan. Apabila adiknya sudah hilang status pertaliannya, pernikahannya dengan kita, ima dengan wafat atau dengan talak, maka adiknya atau kakaknya halal untuk kita nikahi. Oleh karena itu, kakak ipar dan adik ipar bukanlah muhrim. Karena mereka adalah orang-orang yang halal untuk dinikahi. Hanya kita tidak bisa menikahi mereka apabila kita masih memiliki istri yang merupakan adik dan kakak mereka. Wallahualam. Bolehkah kita membuang pandangan dari tetangga perempuan yang tidak menutup aurat kalau berpapasan? Boleh. Sambil mengucapkan salam, tidak memandang kepada mereka. Wallahualam. Apa saja bentuk-bentuk maksiat yang mempercepat datangnya musibah, azab? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa maksiat bervariasi dalam tingkatan bahayanya dan tingkatan murka Allah terhadap maksiat tersebut. Maka yang semakin dimurkai oleh Allah, semakin mempercepat datangnya musibah dan petaka dan adab dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Bermula dari syirik, kemudian mengikuti bawahnya 7 dosa-dosa maksiat besar. Riba, mengambil harta anak yatim, lari dari peperangan. Kemudian dosa-dosa besar lainnya, meninggalkan salat dan terus bergerak ke bawah. Jadi yang semakin mendekatkan kita kepada murka Allah adalah dosa yang semakin besar kualitasnya. Karena semakin murka Allah subhanahu wa ta'ala semakin cepat datangnya, maka adab Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin cepat pula datangnya. Namun, tidak pernah ada di dalam nas syariat, susunan secara resmi, apa yang pertama jelas, syirik. Itu tanpa hilang di kalangan para ulama sedikit pun bahwa dosa yang paling utama dalam kemaksiatan, yang paling tinggi di dalam kemurkaan Allah adalah syirik. Kemudian berikutnya apalagi dalam susunan itu tidak ada. Tidak ada nas yang bercerita. Akan tetapi nas bercerita tentang dosa besar apa saja. Di antaranya adalah yang mendatangkan azab adalah mencurangi kaum muslimin atau mencurangi pembeli di dalam perniagaan. Kaum Samud, itulah dosa mereka yang membuat turunnya azab kepada mereka. Fala tabkhasun nas asya'ahu. Jangan engkau rugikan manusia di dalam hak milik mereka. Wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Wazinu bil qistatil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan dosa itu yang telah mengundang petaka kepada kaum Samud. Apabila kita lihat timbangan pedagang muslim kita sekarang, maka kita akan sangat sedikit menemukan orang-orang yang takut untuk mengurangi timbangan mereka di situ. Dan hampir kita mengatakan bahwa kecurangan para pedagang di dalam menimbang suatu hal yang biasa. Maksud biasa adalah sudah terjadi dan sudah marak. Bahkan yang luar biasa adalah pedagang-pedagang yang jujur. Itu yang di luar biasa. Sehingga kaum muslimin ketika beli 2 kilo ditimbang lagi 1 kilo 8, 1 kilo 7 on. Nah, memang biasa pedagang jujur. Tapi sudah seringnya, sudah malas untuk protes. Satu dosa kesalahan besar kaum Samud mengurangi timbangan. Kita memiliki itu dan sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Maka kita hanya berharap ampunan Allah. Kita hanya berharap maha pemaafnya Allah, pemurahnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena itu, maka apa yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin sekarang ini sudah pantas dan bahkan lebih pantas mendapatkan adab yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Allah Maha penyayang, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah melindungi kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya. Sekali lagi bahwa tiba ketika datang Allah Subhanahu wa taala akan menghanyutkan seluruh manusia, dan Allah hanya berjanji untuk menyelamatkan orang-orang yang senantiasa mencegah manusia berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas manhaj ini. Allah teguhkan kita di atas amar ma'ruf nahi mungkar, dan Allah wafatkan kita di atas hal tersebut. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang-orang yang melakukannya, dan tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seluruh yang benar yang ada berasal daripada kitabullah dan hadis Rasulullah yang kita ketahui. Kalau ada kesalahan, itu murni kekhilafan saya sebagai seorang manusia. Wallahu minhu bari. Sallallahu wasallam. Wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.